Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Mudzakkaratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas seputar hadis yang ke-11. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dan yang lainnya, menjelaskan tentang keridhaan Allah pada 3 hal dan kemurkaannya pada 3 hal. Alhamdulillah, telah kita baca keterangan dari penulis hafizahullah ta'ala, menjelaskan tentang 3 hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, menasihati penguasa. Dan kita juga sudah membaca 2 poin dari 3 hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama, yaitu terkait dengan qila wa qal, menyampaikan berita tanpa dicek terlebih dahulu keabsahannya. Dan yang kedua, banyak bertanya atau banyak meminta. Menyisakan 1 poin lagi dari 3 hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah ta'ala, wasadisuha, dan yang ke-6, an-nahyu an idha'atul mal, larangan dari menyia-nyiakan harta. Fa innal mala ni'matun minallah, harta itu nikmat dari Allah. Wa fihi 'aunun 'ala ta'atillah, dengan harta bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Wal jihadu fi sabilihi, kita juga bisa berjuang di jalannya. Wa 'ala musa'adatil mustahiqqin minal muslimin, dan kita bisa membantu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari kaum muslimin yang ada. Al-fuqara wal-aqarib wa ghairihim, yaitu orang-orang fakir di kalangan mereka, kerabat-kerabat kita, dan selain mereka. Ini diantara faedah seorang itu memiliki harta, kalau dia bisa untuk mengelola dan memanajemen harta tersebut. Dia yakin bahwasanya harta itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan inti dari kebaikan seorang hamba dalam mengelola hartanya. Kembali kepada keyakinan dan pola pikirnya. Ketika dia tahu bahwasanya harta itu adalah milik Allah, titipan Allah, maka dia akan bijaksana dalam mengelola harta tersebut. Di antaranya akan dia jadikan sebagai wasilah untuk bisa taat kepada Allah, berjihad di jalan Allah, membantu sesama yang membutuhkannya. Fayajibu ayyashkural muslimu rabbahu ala hadhihi ni'mah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Wa yuhafidhu 'alaiha min ad-daya' wal ihmal. Dan hendaknya dia menjaga harta tersebut agar tidak sia-sia atau hilang. Wala yunfiqu minhu illa fit turuq allati syara'aha Allah aw abahaha. Dan dia tidak menyalurkan harta tersebut kecuali pada jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah atau minimalnya diperbolehkan olehnya. وليس له أن ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي, dan tidak diperkenankan bagi hamba tersebut untuk menyalurkan hartanya di jalan syaitan dan jalan-jalan kemaksiatan. كما ليس له أن يهمل هذه النعمة wa yu'ridaha lidhaya. Sebagaimana tidak boleh baginya untuk menyia-nyiakan kenikmatan ini dan membuatnya terlantar. Tayyib. Ini salah satu cara untuk mengelola harta yang baik. Dan itu sebagai bentuk mafhum dari hadis yang kita baca. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Itu artinya kita jangan sampai kemudian menyalurkan dan menggunakan harta tersebut bukan pada tempatnya. Menyalurkan harta itu pada tempat-tempat yang haram, untuk mendukung kemaksiatan, untuk mendukung jalan-jalan syaitan, ini tidak diperkenankan, sangat dilarang dalam syariat dan termasuk bentuk menyia-nyiakan harta. Meskipun menurut dia itu baik, meskipun menurut dia itu bagus, tetapi secara syariat itu tidak boleh, maka termasuk bentuk menyia-nyiakan harta. Bukan hanya dalam jalan-jalan syaitan atau jalan-jalan maksiat yang jelas-jelas keharamannya. Bahkan mendukung kesyirikan, mendukung kekufuran, mendukung kebid'ahan dengan menggunakan hartanya juga termasuk di dalamnya. Maka selayaknya bagi seorang muslim itu cerdas dan bijaksana dalam mengelola hartanya, hendaknya dia menjadikan syariat sebagai tolak ukur dia dalam mengelola dan memanajemen hartanya. Jangan sampai kemudian dia menyalurkan hartanya, susah payah dia mencari harta, kemudian dia salurkan begitu saja pada perkara yang justru mendatangkan murka Allah, bukan malah pahalanya. Itu sesuatu yang sangat merugikan baginya, dunia dan akhirat. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang dan menjelaskan termasuk perkara yang dimurkai oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta tersebut, yaitu dengan cara dia menghambur-hamburkannya atau dia menyalurkannya pada jalan-jalan kejelekan dan jalan-jalan kemaksiatan. Tayyib. Ini perkara yang ketiga dari tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza intahaina min hadzal hadis. Selesai kita membaca keterangan penulis rahimahullah terkait hadis ini. Tayyib, qala al muallif hafizahullah ma yustafadu min al hadis, faedah yang bisa digali dari hadis ini. Yang pertama, wujubul qiyam bi'ibadatillah 'alal wajhil matlub. Wajibnya menegakkan peribadatan kepada Allah sesuai dengan aturan yang ada. Pada hadis yang telah kita bahas, yang telah kita baca, terdapat faedah wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah dan itu merupakan tugas utama dan misi utama kita diciptakan di dunia. Wajib bagi kita untuk menunaikannya, wajib bagi kita untuk menjalankan dan melaksanakan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan aturan syariat yang ada, tentunya yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah sahihah. Berarti mafhumnya kita dilarang untuk melakukan ibadah ritual-ritual yang tidak sesuai dengan aturan, yang keluar dari aturannya. Faedah yang kedua, wujubul ibtiad an kulli asnafis syirki saghirihi wa kabirihi. Wajibnya menjauhi segala bentuk kesyirikan, kecil atau besar. Pada hadis yang telah kita baca terdapat himbauan dan juga larangan dari mengikuti kesyirikan. Dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Syirik tetaplah syirik. Dan dosa syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Karena berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia langgar adalah haknya Allah, hak yang maha kuasa, hak Rabbul Alamin. Maka segala sesuatu yang melanggar haknya terhitung dosa yang sangat besar. Jangan kemudian kita tertipu dengan istilah dosa syirik kecil dan dosa syirik besar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Ada istilah kecil dan besar. Jangan tertipu dengan itu. Istilah kecil dan besar itu untuk membedakan mana kesyirikan yang membuat pelakunya keluar dari Islam dan mana kesyirikan yang masih pelakunya itu di atas keislaman namun sangat rawan. Karena dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Maka pada hadis yang telah kita baca, wajib bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, kecil atau besar. Dan tidak boleh bagi seorang hamba untuk merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saja, beliau merasa khawatir terkena penyakit kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Takut beliau tertimpa kesyirikan pada hati beliau, pada diri beliau, dan pada umat dan anak keturunannya. Apalagi kita yang tidak memiliki jaminan dan status kita adalah hamba biasa, bukan seorang nabi, maka lebih-lebih lagi harus berhati-hati dan waspada dari dosa yang satu ini. Dan yang namanya kesyirikan itu babun wasi', sangat luas. Tidak terbatas pada sujud pada berhala. Tidak sebatas pada ngalap barokah di kuburan para wali. Tidak sebatas pada bersumpah dengan nama selain Allah. Tapi kesyirikan itu sangat luas. Masuk dalam hati, menyerang hati dengan cara yang paling samar. Apalagi syaitan alaihi la'natullah sangat berambisi untuk menjerumuskan anak keturunan Adam ke dalam dosa yang satu ini. Maka mereka akan membungkus dosa kesyirikan dengan bungkus-bungkus yang memukau, yang membuat hamba itu tertipu dan kemudian terjatuh melakukannya. Waliyadzubillah. Intinya, harus dan wajib bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan di sini terdapat isyarat bagi kita untuk belajar ilmu agama. Karena kita tidak tahu seperti apakah kesyirikan, bagaimanakah bahayanya, bagaimanakah bentuk-bentuknya, kecuali dengan kita belajar. Orang yang punya ilmu, itulah yang akan selamat kalau dia mengamalkan ilmunya. Adapun orang-orang yang jauh dari ilmu, maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Faedah yang ketiga, wujubul i'tisam bihablillah. وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في كل شأن. Wajibnya berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berupa Al-Quran atau Sunnah, dalam segala urusan kita. Pada hadis yang telah kita baca, terdapat sebuah faedah yang sangat penting. Wajibnya kita berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Kita jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman kita. Kita jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai prinsip hidup kita. Dan itu sesuatu yang wajib, fardu ain bagi masing-masing hamba, terkhusus kaum muslimin, untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangannya, sebagai pedomannya, sebagai rujukannya, dan prinsip dia dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian faedah yang keempat, tahrimut tafarruq wa wujubu wihdatil muslimina alal haq. Haramnya berpecah belah dan wajibnya bersatu di atas kebenaran. Pada hadis yang telah kita baca, terdapat faedah wajibnya kita untuk bersatu padu, berkumpul di atas kebenaran, dan larangan dari yang namanya perpecahan. Maka di sini terdapat isyarat haram bagi kita untuk melakukan segala upaya dan segala sebab yang bisa membuat perpecahan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan di antara kaum muslimin. Entah itu dengan menggunakan ucapan kita, entah itu dengan menggunakan tindakan kita, entah itu dalam urusan duniawi, muamalah, atau yang lainnya. Haram bagi kita untuk melakukan itu karena bisa menjerumuskan dan bisa membuka pintu perselisihan dan perpecahan umat. Sebaliknya, kita dituntut untuk melakukan segala hal, segala upaya, segala sebab yang bisa menyatukan kaum muslimin. Dan tidak ada satupun solusi untuk bisa mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran kecuali dengan kita mengamalkan dan mengikuti kebenaran tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini jadi wajib bagi kita untuk berpegang teguh di atas Sunnah, di atas Al-Quran, dan haram bagi kita untuk berpecah belah darinya, berselisih, cekcok, permusuhan. Demikian. Faedah yang kelima, wujubu munasahati ulati amril muslimin wa ta'awunu ma'ahum 'alal haqqi wal birr. Wajibnya menasihati penguasa kaum muslimin dan kerjasama dengan mereka di atas kebenaran dan kebaikan. Pada hadis yang telah kita baca terdapat faedah berkaitan dengan muamalah interaksi kita dengan para penguasa, yaitu kita memberikan nasihat kepada mereka, masukan yang membangun, kritikan yang membangun, tentunya disampaikan dengan cara yang bijak. Kita datangi penguasa tadi, kita pegang tangannya, kita ajak untuk berbicara empat mata. Dan kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita sampaikan nasihat dan arahan kepada para penguasa kita. Tentunya kita juga kerjasama dengan mereka, bersinergi dengan mereka untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan pada masyarakat, dan berta'awun di atas kebenaran dan juga kebaikan. Berarti mafhumnya kita dilarang ya untuk menggugat atau mencela atau memprotes penguasa. Ketika si penguasa itu memberikan keputusan yang kurang tepat menurut rakyat, keputusan yang dianggap merugikan rakyat, maka bagi rakyat adalah mentaati dan juga mendoakannya. Selama dalam perkara yang baik atau mubah. Kalau sudah perkaranya maksiat, maka tidak boleh taat, tapi tetap menghormati. Tidak boleh kemudian kita memprotes, tidak boleh kemudian kita menggugat, atau bahkan mencela mereka, membongkar aib mereka di khalayak ramai, di depan rakyatnya sendiri. Karena hal itu bisa menumbuhkan dan bisa melahirkan malapetaka yang besar yang akan menimpa bangsa itu sendiri. Akan hilang rasa kepercayaan rakyat terhadap penguasanya. Dan kalau rakyat sudah hilang kepercayaannya kepada penguasa, maka penguasa itu tidak akan ditaati. Ketika tidak terwujud ketaatan kepada penguasa pada diri masing-masing masyarakat, maka yang terjadi adalah huru-hara, malapetaka, keributan, kerusuhan di mana-mana. Maka kita wajib untuk memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin dengan cara yang hikmah, yang bijak, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersinergi, bekerja sama, bahu-membahu, gotong royong dengan mereka dalam urusan kebaikan dan ta'awun. Kemudian faedah yang keenam, tahrimul qili wal qal, haramnya qila wa qala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis hafizahullah, yang dimaksud dengan qil wa qal adalah al-khawdu fi al-batil, tenggelam dan berdalam-dalam dalam urusan kebatilan serta menyebarkan hal-hal yang jelek di tengah-tengah masyarakat. Dan juga menyampaikan berita yang berita ini belum jelas, belum dicek dengan tujuan untuk memberikan kehebohan di tengah masyarakat atau mengguncang kejiwaan mereka. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi urusan berita itu sangat mengerikan, memiliki efek dan pengaruh yang sangat dalam dan tajam. Ketika orang itu mendapatkan berita, berita kesedihan, berita yang mengerikan, ternyata berita itu salah, berita itu bohong, kemudian disebarkan sampai ke seluruh penjuru dunia, maka akan menimbulkan kepanikan, akan menimbulkan ketakutan. Umat manusia akan takut, umat manusia akan panik, dan ini sesuatu yang tidak boleh, zalim kepada mereka. Maka di sini mengisyaratkan kepada kita at-tathabbut fil akhbar, hendaknya kita bertathabbut, mengecek terlebih dahulu keabsahan dan kebenaran sebuah berita. Kalau memang layak untuk disampaikan ke publik, maka disampaikan, dan tentunya setelah disaring dan disensor, apakah memang layak untuk disebarkan, layak untuk disampaikan ataukah tidak. Maka hendaknya kita menjadi hamba yang bijaksana dan hamba yang berakal dalam menerima sebuah berita dan menyampaikannya. Rasulullah SAW mengatakan bihasabi mri'in minasyarh ayuhditha bikulli ma sami'a. Cukuplah hamba itu dikatakan jelek ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Faedah yang ketujuh, tahrimu su'alil makhluqin illa fima yaqdiruna alaihi fi halid darurah wal afdal at-tawakkul was-sabr. Haramnya meminta makhluk kecuali pada apa yang mereka mampu, itu pun dalam keadaan sangat terpaksa. Dan yang afdal, kita bersandar kepada Allah dan sabar menanti bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis yang telah kita baca mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang mulia, yaitu bertawakal dan sabar. Hal itu dipahami dari larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta. Larangan bagi kita untuk meminta dari orang lain. Ada kebutuhan, minta sama orang, butuh apa, minta sama orang, butuh ini, minta sama orang, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Kalau pada hal yang dimampui oleh hamba dan dia mampu untuk memberikannya, maka tidak masalah. Tetapi itu pun dalam keadaan darurat, yakni dalam keadaan kita terpaksa harus meminta. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka hendaknya kita berusaha, bekerja, melakukan sebab dan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para anbiya wal mursalin sebelum beliau dan diajarkan oleh para pendahulu kita yang saleh. Lihatlah bagaimanakah kesabaran mereka dalam menjalani hidup. Rasul kita SAW mati dalam keadaan beliau tidak memiliki stok makanan. Bahkan pernah sebulan penuh rumah istri-istri Rasul tidak menyala dapurnya karena tidak ada yang bisa dimasak. Tapi beliau tetap sabar. Tidak ada ceritanya beliau meminta para sahabat untuk dipenuhi kebutuhannya. La kalla hasya wallah. Tidak mungkin Rasul melakukan seperti itu. Demikian pula para sahabat mencontohkan bagaimanakah sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mencontohkan dalam kehidupan mereka juga prinsip yang mulia ini. Mereka betul-betul menjaga kehormatan mereka dan mereka tidak kemudian meminta-minta memelas kepada makhluk. Tawakal, sabar. Ketika ternyata kita mendapati sesuatu yang sempit, keadaan sempit, kita butuh uang, butuh harta atau yang semisal itu, sandarkan kepada Allah, tentunya dengan kita berusaha semaksimal mungkin dan kita bersabar untuk menunggu hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi dalam hadis ini terdapat sebuah pendidikan moral yang sangat penting bagi masyarakat kaum muslimin, yaitu mendidik mereka agar menjadi pribadi yang berwibawa dan menjaga kehormatan. Bukan pribadi yang memelas, pribadi yang merendah, pasrah di hadapan makhluk. Makhluk itu miskin, makhluk itu lemah, tidak memiliki apa-apa. Kekayaan apapun yang mereka miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang untuk meminta-minta bagaimanapun kita. Meskipun yang diminta itu mampu untuk memberikan tanpa kesulitan, tapi yang afdal kita bertawakal dan kita bersabar. Kemudian faedah yang berikutnya yang ke-8 yang terakhir, tahrimu idha'atil mal, haramnya menyia-nyiakan harta. Harta itu titipan Allah. Harta itu ujian dari Allah. Wajib bagi kita untuk menunaikan sebagaimana mestinya. Baik kita tunaikan dengan cara kita infakkan, baik kita tunaikan dengan cara kita jaga, baik kita tunaikan dengan cara kita salurkan pada jalan-jalan kebaikan. Itu titipan Allah. Dan pada hadis ini terdapat faedah haramnya menyia-nyiakan harta. Entah kita hambur-hamburkan dalam perkara yang tidak jelas, atau kita gunakan sebagai wasilah untuk membantu orang-orang yang non-muslim dalam upaya melancarkan kekufuran mereka. Atau membantu acara-acara kebid'ahan dalam melancarkan acara kebid'ahan mereka. Itu tidak boleh. Sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Haram hukumnya. Termasuk bentuk menyia-nyiakan harta. Dan sudah dibahas sebelumnya, termasuk bentuk menyia-nyiakan harta ketika dia menyalurkan harta tersebut pada jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kemaksiatan. Masuk juga di situ jalan-jalan kebid'ahan, kesyirikan, dan kekufuran. Dan hendaknya seseorang itu bijak dalam mengatur hartanya, jangan dia sia-siakan. Tahu kapan dia memberi, kapan dia menahan, siapa yang dia beri, bagaimana hukum-hukumnya dia tahu dan dia faham. Agar dia bisa mendapatkan pahala dari apa yang dia upayakan dari harta tersebut. Tidak kemudian dia menghambur-hamburkan harta itu, bukannya malah mendapatkan pahala, justru malah menambah pundi-pundi dosa untuk dirinya. Waliyahzubillah. Harta itu tergantung siapa yang punya. Kalau yang punya itu soleh, maka hartanya menjadi soleh. Dan kalau yang punya itu taleh, jahat, maka hartanya pun menjadi jahat. Waliyahzubillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihadhan tahina. Selesai kita membahas hadis yang ke-11 ini. Dan juga faedah-faedahnya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-12. Jihadul munharifin an hadil anbiya. Memerangi orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna naktafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.